Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Demikian juga para pendengar Fika Indosani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Fit TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut-nyebut beliau sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Tabuk. Ketika tiba di Tabuk, mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari-cari beberapa sahabatnya. Di antara yang dicari adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau mengatakan ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik sehingga dia tidak ikut perang Tabuk. Sebagian sahabat mengatakan ya Rasulullah habasahu burdah wa ajabahu itfaih. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu sedang merasa terpesona dengan pakaiannya. Mendengar kata-kata ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dan menukas serta menyela pembicaraan orang tadi dengan mengatakan bi'sama qulta, sungguh buruk yang kau katakan, sungguh buruk yang kau ucapkan. Ya Rasulullah, wallahi ma 'alimna 'alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Ini husnuzan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan subhanallah, betapa komentar beliau ternyata membuahkan kebaikan. Husnuzan kita kepada saudara kita, husnuzan Mu'ad bin Jabal kepada Ka'ab bin Malik, meskipun di awal-awal kepulangan Rasul sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik termasuk orang yang dikucilkan karena tidak ikut perang Tabuk, tapi justru akhirnya kemudian beliau mendapatkan sebuah kehormatan berupa taubat dari Allah. Jadi ungkapan Mu'ad bin Jabal ini adalah ungkapan yang tidak rugi. Husnuzan kita kepada seseorang yang memang secara zahirnya dia adalah baik, kebiasaan sehari-harinya adalah baik, dia tidak pernah berdusta dan yang lainnya, maka kita ajukan, kita kedepankan rasa husnuzan kita yang nanti akhirnya akan berbuah baik. Coba kalau dulu misalnya Mu'ad bin Jabal misal termasuk orang yang mencela Ka'ab bin Malik karena beliau ketinggalan tidak ikut perang Tabuk, tentu perasaannya beda lagi. Ya. Tapi di sini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang berhusnudzon kepada Ka'ab bin Malik dan akhirnya nanti berbuah kebaikan. Oleh sebab itu kita dengan saudara kita pun sebisa mungkin ya, tetap memperbanyak husnudzon, apalagi terhadap orang-orang yang memang ma'ruf dengan kebaikannya tidak macam-macam ya. Beda dengan orang yang memang terkadang sudah melakukan kesalahan-kesalahan atau mungkin kelicikan-kelicikan, maka kita perlu waspada. Kemudian lanjut ke Abi Malik dan ceritanya. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Tatkala aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak kembali ke kota Madinah dari Tabuk. Jadi terdengar berita bahwa pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk menuju Madinah. Tidak terjadi adu senjata di sana. Ya, tidak terjadi adu senjata, hanya terjadi beberapa perjanjian. Ya, perjanjian perdamaian di sana. Nah, dengan beberapa wilayah pimpinan wilayah di sekitar Tabuk. Berita kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga Ka'ab bin Malik. Maka beliau mengatakan hadarani bathi. Aku pun merasa putus asa, sudah enggak ada harapan lagi sudah. Enggak mungkin menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan fatafiktu atadzakkarul kadzib. Maka mulailah aku merancang kedustaan. Jadi jalan keluarnya yang terbersit pertama kali adalah berdusta ben selamat. Ya, gawe alasan. Cari-cari alasan biar selamat ini gimana? Kemudian berkata beliau, wa aqulu bima akhruju min sukhtihi ghadan. Bagaimana aku melepaskan diri dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam besok? Wa astainu ala dhalika bi kulli dhira'in min ahli. Pokoknya aku akan minta tolong dengan orang-orang yang cerdas-cerdas dari kalangan kerabatku. Mereka akan aku minta untuk mendukung apa yang aku katakan. Jadi sudah merencanakan bagaimana cara melepaskan diri dari kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dusta. Ini pertama kali yang terbersih. Falamma qil, tatkala ada yang berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha 'annil batilu hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Tapi tatkala ada orang menyampaikan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tiba ke kota Madinah, maka hilanglah semua keinginan batil dari benakku. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk apa? Berdusta. Ya. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai' abadan. Dan aku yakin, kata Ka'ab bin Malik dalam hatinya, aku yakin tidak akan mungkin selamat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan didustai di depannya seorang yang menerima wahyu. Percuma kita ini berdusta. Nek karo gurune diapusi, gurune mantuk-mantuk. Sama bojone yang manduk-manduk. Sama anaknya juga manduk-manduk. Semuanya menganggukkan kepala kalau mungkin kita berdusta. Mereka enggak tahu wahyu. Tapi kalau kita berdusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mungkin tersembunyi darinya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, enggak mungkin saya selamat meskipun dengan cara berdusta kayak gini. Kemudian dia mengatakan, fa'ajma'tu sidqahu. Maka dari itu ketika aku sudah merasa enggak akan mungkin selamat meskipun berdusta, wis, saya harus berkata jujur kepadanya apapun yang terjadi. Ya. Berdusta dimarahi, jujur dimarahi. Mendingan mana? Itu kalau tahu. Kalau taunya dusta disenangi, jujur dimarahi. Milih mana? Yang terjadi itu begitu. Dusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Kalau jujur, akhirnya diundur pemaafannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ka'ab bin Malik bertekad, pokoknya aku harus jujur. Wa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam qadima, dan tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah kemeropok ini Ka'ab bin Malik. Karena dia tahu ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal baik dengan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenal baik dengan beliau. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'ataini tsumma jalasa linnas. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau, kalau datang dari safar, beliau langsung menuju masjid dan di sana sholat 2 rakaat. Kemudian duduk, manusia berkumpul. Ini salah satu sunnah yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Datang dari safar langsung melebu ngomah. Ya paling penak sih. Makanya paling penak, paling enak itu rumahnya dekat masjid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya juga dekat masjid. Jadi kalau safar mampir ke masjid dulu. Ya, setelah itu baru salat sunnah, setelah itu baru masuk rumah. Ya, di antara hikmahnya biar yang di rumah toto dulu. Mudek-mudek sing iso diudek, bolak-balik sing iso diwolak-balik. Ya. Nah, dan ini sunnah, termasuk sunnah yang terlupakan. Maka kalau yang rumahnya dekat masjid, ya diusahakan coba praktekan ini. Ya. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, falamma fa'ala dzalika, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, ja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi, mulailah datang berbondong-bondong orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya'tadiruna ilaihi, minta udzur, mohon maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifuna lahu, bahkan mereka berani bersumpah. Ya, bahkan mereka berani bersumpah. Padahal orang yang tinggal ketinggalan dari perang Tabuk, ada berapa kemungkinan kemarin ketemu dengan Ka'ab bin Malik? 2. Satu orang yang munafik, 2 orang yang memiliki udzur. Kalau orang yang memiliki udzur, itu jelas tidak akan dipermasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pincang, orang yang buta, orang yang sudah tua, orang yang masih remaja, masih muda, masih anak-anak, itu enggak akan dipertanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dicek adalah orang-orang dewasa yang tidak ikut. Nah, mereka kemungkinan besar banyaknya adalah orang-orang munafikun. Na'udzubillahi min dzalik. Berani bersumpah. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka adalah 80 sekian orang. Ya, 80 sekian orang. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta jiktu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menerima udzur mereka secara zahir. Ini zahirnya mereka bilang ada udzur, ada alasan, meskipun alasan mereka dibuat-buat, Rasul sallallahu alaihi wasallam terima. Wa bayya'ahum, dan membaiat mereka dan memohonkan ampun kepada mereka dan menyerahkan isi hati mereka kepada Allah. Kemudian datanglah aku. Ya, datanglah siapa? Ka'ab bin Malik. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Tatkala aku mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mughdhab, senyum sinis. Gimana rasanya? Nah, bentuknya saya enggak tahu, tapi rasanya gimana coba? Orang yang kita cintai, orang yang kita takuti, orang yang penuh wibawa, orang yang banyak jasa kepada kita, orang yang banyak kebaikannya kepada kita, kita salam munduk-munduk ke dia, dia senyum sinis. Rasanya gimana? Mungkin langit-langit kayak ambrol. Rasanya itu berat sekali. Tabassama tabassama tabassumal mughdhab. Fa tsumma qal. Ta'al. Kemari wahai Ka'ab bin Malik. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun datang mendekat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafaka. Apa yang menjadikan kamu enggak ikut perang Tabuk? Apa sebabnya? Alam takun qadib ta'ta dhahraka? Bukankah kamu sudah membeli kendaraanmu? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tahu kalau Ka'ab memiliki dua kendaraan. Qal, berkata Ka'ab bin Malik, qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, inni wallahi, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sukhtihi bi udhri. Seandainya aku ini duduk bukan di depanmu dan aku duduk di depan orang-orang ahli dunya, niscaya aku akan bisa menyelamatkan diri dengan alasan yang kubuat-buat. Kalau bukan engkau ya Rasulullah, aku bisa dengan mudah lolos. Aku bisa membuat 1000 alasan. Laqad utitu jadalan, kata Ka'ab bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana engkau ketahui ya Rasulullah, aku ini diberi kemampuan untuk berdebat. Jadi pinter apa? Pinter debat. Orang itu kalau sudah pinter debat, walaupun apa? Salah, tetap bisa menang. Makanya kalau tidak salah yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, kekuatan debat beliau, mungkin saya sebutkan, seandainya dia mendebat Anda tentang sebuah tiang dari kayu atau dari besi, tiang dari besi, kemudian Anda mempertahankan pendapat Anda bahwasanya tiang itu dari besi, tapi Imam Syafi'i mengatakan tiang itu dari kayu, ini saya Anda kalah. Itu kekuatan debat. Tapi ada orang debat asal-asalan, yang penting waton, waton suloyo, pokoke. Ya, itulah yang disebut dengan debat kusir. Ya, kalau orang Arab mengatakan anzun walau toro, nah, ya kan? Apa itu anzun walau toro? Kambing meskipun terbang. Ya, sebagaimana orang, dua orang di tengah padang pasir, kemudian melihat titik hitam di kejauhan. Kemudian terjadi perdebatan. Yang satu mengatakan itu anzun, itu kambing, kambing hitam. Yang satu mengatakan enggak, ghurab. Yang satu mengatakan apa? Burung gagak. Enggak, pokoknya kambing. Enggak, burung gagak. Kambing gagak, gitu kan? Dah, kalau enggak percaya, ayo kita dekati. Kata si yang mengatakan itu adalah burung gagak. Akhirnya mereka berdua pun mendekati titik hitam di tengah padang pasir tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba titik hitam itu terbang. Nah, toh kata yang berkata burung gagak tuh kan? Burung gagak terbang toh, buktinya burung gagak itu. Kata yang berkata kambing, enggak, itu tetap kambing meskipun terbang. Nah, ini Waton Suloyo kalau ini. Ya. Jadi kalau ada orang cetro welo-welo salai, jelas salahnya, tapi ngeyel, itulah anzun wa intoro. Kambing meskipun apa? Terbang. Ini Ka'ab bin Malik tidak. Dia betul-betul diberi kekuatan debat. Inni u'titu jadalan, walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsan kadibin tardha bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka 'alayya, yuskhituka 'alayya. Kata beliau, Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh aku mengetahui, lakinnani wallahi, akan tetapi demi Allah, aku mengetahui, kalau seandainya, atau aku yakin, seandainya aku sekarang mengucapkan satu ucapan, dan aku dusta dalam ucapan tersebut, sehingga engkau pun percaya padaku, engkau ridho kepadaku pada hari ini, tapi suatu saat pasti Allah akan menjadikanmu murka padaku, akan dibongkar aibku. Kalau sekarang aku berdusta padamu ya Rasulullah, niscaya nanti Allah akan bongkar aibku. Kemudian beliau mengatakan, wa in haddastuka haditsan sidqin tajidu alayya fihi, dan kalau aku berkata jujur, kau pasti akan murka padaku. Innila arju fihi uqballahi azza wa jalla, tapi aku berharap di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min udri. Demi Allah, duhai Kanjeng Nabi, saya enggak punya alasan. Jadi cuma untuk mengucapkan itu. Jadi beliau itu di dalam hatinya berperang. Aku bisa ya Rasulullah, aku bisa berbohong padamu, kamu akan ridho padaku, tapi pasti kalau kamu sekarang ridho, nanti suatu hari Allah bongkar aibku, Allah akan jadikan engkau benci padaku karena tahu aib pada diriku. Tapi kalau aku jujur wahai Rasulullah, kau pasti akan marah padaku, tapi aku berharap di balik kejujuranku ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak punya alasan. Itu poin yang ingin disampaikan apa? Ka'ab bin Malik, saya tidak punya alasan. Dah. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aysara min hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku merasa semampu dan sekuat ketika aku tidak ikut perang Tabuk. Belum pernah aku merasa sekuat ini dibandingkan perang-perang lain. Aku lebih kuat. Hartaku lebih banyak dibandingkan perang-perang yang lain. Kendaraanku lebih banyak. Tapi aku memang tidak punya udzur. Qal, berkata Ka'ab bin Malik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqat sadaqa. Adapun ini, Ka'ab bin Malik, dan itu di hadapan orang yang lain. Adapun ini faqat sadaqa, ini sudah berkata jujur. Faqum hatta yaqdiyallahu fika, dah sana. Tunggu sampai Allah memutuskan keputusanmu. Kira-kira bangun geloyor apa enteng? Wasara rijalun min bani Salamah fattabi'uni. Banyak orang-orang dari bani Salamah ketika aku keluar, mereka menyusul mengikutiku. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Demi Allah, kami ini tidak pernah melihat engkau melakukan kesalahan sebelum ini. Enggak pernah, kamu itu orang baik-baik. Laqad ajizta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau ini tidak mampu memberikan udzur? Kenapa engkau tidak memberikan alasan sebagaimana orang-orang lain pun memberikan alasan? Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima darimu. Dia yang akan memohonkan ampun dari kepadamu sebagaimana Allah memohonkan ampun pada orang-orang yang lain. Kamu itu belum pernah bersalah. Sudahlah. Sekali ini minta udzur sudah. Qal, berkata Ka'ab bin Malik, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzibu nafsi. Mereka terus merayuku, membujukku, mendesakku, mendorong-dorongku sehingga hampir-hampir aku ini kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendustakan, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang aku sampaikan kepada beliau adalah salah. Yang benar saya itu adalah ada alasan. Hampir-hampir saya itu seperti itu. Subhanallah. Ini pentingnya apa? Teman. Pentingnya teman. Ya. Jadi teman ini nyuruh Ka'ab bin Malik untuk berdusta. Ayo, kamu kan belum pernah bersalah, sudahlah. Paling nanti kamu didoakan minta, didoakan ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang lain. Hampir saja Ka'ab bin Malik balik. Summa qultu lahum, tapi aku pun bertekad. Hal laqiya hadha ma'i min ahad? Sebentar. Kata Ka'ab bin Malik kepada mereka, apakah yang mengalami seperti saya ini, atau apakah ada orang lain mengalami kejadian yang sama dengan apa yang aku alami? Ka'ab bertanya kepada para sahabatnya. Qalu na'am. Iya. Ujare ya. Sumati ya na'am. Laqiyahu ma'aka rajulan. Qala mithla ma qulta. Ada dua orang persis dia itu mengatakan apa yang kamu katakan. Katanya enggak punya udzur. Wes to. Udahlah, cuma dua orang. Kemudian qultu, qil lahuma wa qila lahuma misla ma qila laka. Dan dan dikatakan kepadanya, yakni kepada dua orang itu, seperti yang dikatakan kepada engkau wahai Ka'ab bin Malik, kata orang-orang tersebut. Qala qultu man huma? Apa itu man huma? Siapa mereka berdua? Qalu Muraratu ibnu Rabi al-Umari wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Sebutkan dua orang. Murarah bin Ar-Rabi al-Umri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi ada tiga orang berarti. Ka'ab bin Malik, Murarah, sama Hilal. Kalau dibalik, Murarah, Ka'ab, Hilal. Murarah depannya mim, Ka'ab depannya ka, Hilal depannya ha, mim, ka, ha. Kalau disingkat, Makkah. Sebagaimana diajarkan oleh syekh saya dulu. Ini tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk Makkah. Murarah, Ka'ab, dan Hilal. Ya, Makkah. Qal, fadzakaru li rajulaini salihaini. Maka mereka menyebutkan kepadaku ada dua orang yang menimpa, mengalami peristiwa yang sama seperti apa yang saya alami. Yaitu dua orang yang saleh. Qad syahida Badron. Dua orang ini adalah veteran perang Badar. Masya Allah. Jadi Murarah sama siapa? Hilal. Itu adalah dua orang yang pernah mengikuti perang Badar. Berarti orang saleh. Fihima uswah. Kedua orang ini adalah orang yang menjadi teladan, panutan. Para peserta perang Badar itu dapat ampunan dari Allah. subhanahu wa ta'ala. Maka kesininya para peserta perang Badar itu sudah mereka dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi uswah dan jadi teladan. Maka begitu mendengar yang orang yang mengalami hal yang sama dengan yang dia alami adalah orang-orang yang saleh, maka dia pun apa? Tenang. Qal famadaitu hatta hina dzakaruhuma, maka aku pun setelah itu membiarkan apa yang mereka katakan untuk mengajakku kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika aku mendengar siapa dua orang yang mengalami peristiwa yang sama. Kalau yang mengalami peristiwa yang sama adalah orang soleh, alhamdulillah. Ini keutamaan ya, ngikuti orang-orang yang soleh. Karena biasanya orang soleh berbuat soleh juga. Ya, walaupun tidak mesti. Tapi kebiasaan mereka, karena mereka adalah orang yang soleh, kebiasaan mereka adalah akan melakukan perkara-perkara yang soleh. Makanya kalau dalam nasihat ulama-ulama kita terdahulu, salah seorang ulama kita terdahulu, ya, dia mengatakan, wong kang soleh kumpulono. Itu nasihat ulama kita terdahulu. Ya, dawaul qalbi khamsatun. Tombo hati lima. Ya. Jadi obat hati itu ada lima. Salah satunya adalah apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian kata Ka'ab bin Malik, famadaitu hina dzakaruhuma li wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Min baini man takhallafa anhu. Kemudian mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengajak bicara kepada kita bertiga. Makkah, Murarah, Ka'ab dan Hilal. Ya. Fajtanabana an-nasu. Maka manusia pun mulai menjauh dari kita. Aw qal taghayyaru lana. Atau Ka'ab mengatakan mulai berubah sikap mereka. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, sehingga aku merasa tempat yang aku tinggali ini bukan tempat tinggalku dulu. Jadi enggak ada yang kenal. Kayak enggak ada yang kenal. Enggak ada yang menyapa. Enggak ada yang ngajak bicara. Enggak ada yang ngajak senyum. Salam pun dibiarkan saja. Masya Allah. Fama hiya bil ardi allati a'rifu. Seakan-akan tempat tinggalku itu bukan Madinah yang aku kenal. Saya seperti tinggal di tempat yang lain, tempat yang asing. Falabisna ala dzalika 50 lailah. Dan kami pun berada dalam kondisi seperti itu 50 hari. Masya Allah. 50 malam. Kira-kira berat enggak ya? Sangat berat sekali. Yang memerintahkan untuk tidak bicara dengan kita itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya yang tidak bicara dengan kita ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada para sahabat yang lainnya yang mulia-mulia. Ya. Falabisna ala dzalika 50 laila. Fa amma sahabaya atau fa amma sahibaya. Adapun dua orang sahabatku, maksudnya adalah Murarah dan Hilal, fastakana wa qa'ada. Mereka berdua lebih tenang tinggal di rumahnya. Fi buyutihima yabkiyan. Mereka tinggal di rumahnya, duduk, kerjaannya cuma nangis. Karena memang sudah tua. Kerjaannya nangis. Wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladuhum. Sementara aku adalah orang yang paling muda, paling tegar. Enggak nangis, tapi hatinya apa? Gundah gulana. Sementara yang dua itu nangis terus. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah ma'al muslimin. Aku tetap keluar. Aku menghadiri jamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Dan aku sengaja masuk ke dalam pasar-pasar mereka, tapi enggak ada satupun yang ngajak aku bicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku pun sengaja mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja aku salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da salati. Dan dia itu berada duduk di tempatnya ketika sedang salat. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, hal harraka syafataihi bi raddi salam am la. Coba mulutnya gerak jawab salam apa enggak. Jadi sengaja datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma diam. Diincer sama Ka'ab. Mulutnya gelak enggak. Masyaallah. Allahu akbar. Tsumma usalli qariban minhu. Kemudian aku sengaja salat di dekatnya. Wa usariquhu an-nazar, dan aku curi-curi pandangan. Ini curi-curi pandangan itu gimana? Berusaha mencari perhatian. Caper. Allahu akbar. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Kalau aku sudah mulai salat, tahu. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat aku. Jadi kalau aku lagi salat, beliau mulai mengamati aku. Tahu. Karena namanya juga curi-curi pandangan, ya. Wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Tapi kalau aku sudah mulai nengok ke arah dia, beliau pun mulai Allahu akbar. Berat rasanya. Berat sekali. 50 hari kayak gitu. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin, masaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi. Sehingga ketika kondisi itu terus berlangsung, aku pun berjalan menuju perkebunan Abi Qatadah. Siapa itu Abi Qatadah? Abi Qatadah adalah anak pamanku. Dia adalah saudara sepupuku. Ahabbun nas ilayya. Dia adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Tentunya berarti Abu Qatadah juga cinta kepada dia. Manjat naik tembok masuk ke perkebunan Abu Qatadah. Fasallamtu alaihi. Maka aku pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, Abu Qatadah pun tidak menjawab salamku. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, unsyiduka billah, aku tanya benar-benar engkau demi Allah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Aku ingin tahu darimu benar-benar. Kamu tahu kan, aku ini cinta Allah dan Rasulnya. Tahu enggak kamu itu? Apa kata Abu Qatadah? Fasakata, diam. Abu Qatadah dia. Fa'udtu fanasattuhu fasakata. Aku ulangi lagi, aku tanya dia dengan sungguh-sungguh, dia pun diam. Fa'udtu fanasattuhu, aku ulangi, aku tanya dia dengan sungguh-sungguh. Faqal Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang keimanan. Perih enggak itu? Masyaallah, ya. Fa'fattu fafadat aynaya, maka mengalirlah air mataku. Sampai keimanannya diragukan. Keimanannya diragukan. Masya Allah. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Kemudian aku pun balik dan aku naik kembali ke tembok dan pergi. Fabaina ana amsi fi suqil madinah idha nabatiyun min nabati ahli syam. Tatkala aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani. Ini orang yang tampangnya petani dari rombongan petani-petani Syam. Ya. Mereka mengatakan mimman qadima bit-ta'am, itu orang-orang yang membawa makanan, yabi'u bil Madinah, kemudian dijual di Madinah. Petani Syam, tampangnya petani Syam. Ini orang-orang Syam. Orang-orang Syam itu orangnya putih, kulitnya putih kemerah-merahan. ya, putih kemerah-merahan, rambutnya kadang ada pirang-pirangnya. Itu orang-orang Syam, ya, orang-orang Syam asli kayak gitu. Kelihatan. Kemudian datang. Mereka suka datang ke Madinah membawa makanan untuk jual beli di kota Madinah. Kemudian mereka mencari-cari Ka'ab bin Malik. Yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada kami di mana Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yusiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka orang-orang pun menunjukkan kepadaku, menunjukkan jari kepada kau, kepada diriku, itu loh Ka'ab bin Malik. Maka orang-orang ini pun mendatangi diriku. Ini yani petani Syam tadi, ternyata mereka utusan. Utusan Raja Ghassan untuk membawa surat. Wa kuntu katiban, dan aku adalah termasuk orang yang bisa baca tulis. Apa isi surat itu? Faqara'tu fa'idha fi. Apa isi surat itu? Aku baca surat itu, ternyata di dalamnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, kita baca surat ke Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Isinya sudah bisa antum tebak, adalah ajakan untuk murtad dari agama Islam dan bergabung dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang potensi. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terasa panjang ini hadis Ka'ab bin Malik, tapi memang begitulah adanya. Karena di sana ada faedah, mendengarnya pun saja sudah banyak faedah, apalagi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim, beliau menulis sekitar 200 faedah dari hadis ini saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.